Berdosa, wahai kekasih, jikalau kau dan aku masih bercinta. Lupakanlah diriku, wahai kekasih. Engkau dan aku tak mungkin dapat hidup bersatu. Jurang pemisah terlalu dalam untuk kita berdua. Aku beristri dan engkau bersuami. Lupakanlah dan engkau kubur saja cinta kita yang sudah berlalu. Bersalahku, bersalah dirimu, bila kita masih saling bertemu. Yang aku takutkan, karma dari Tuhan akan melanda diriku dan dirimu. Sadarilah kasih, sadarlah sayang. Lupakanlah dan engkau kubur saja cinta kita yang sudah berlalu. Bersalah aku, bersalah dirimu, bila kita masih saling bertemu. Yang aku takutkan, karma dari Tuhan akan melanda diriku dan dirimu. Sadarilah kasih, sadarlah sayang. Lupakanlah dan engkau kubur saja